Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Rumi Makkiyatun wahiyah situna utisun watom suna ayat. Utawi surat Rum bangsa Makkiyah wahiyah situna iswida utisun watom suna ayat utawa namung saket song. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rumu fi adunal ardi wahum min ba'di ghalabihim sayakhribun. Utai alif lam mim Allah iku Allah a'lamu qudrat sing Allah iku te Allah iku a'lamu qudrat sing luwih kersa bimurodi lan sing dikersakno Allah didalika lan mungkur-mungkur alif lam mim ghulibatir rum ghulibat den kalahno sapa arumu sapa bangsa Romawi bangsa kekuasaan Romawi wahum te arum iku ahlu kitab ben iku ahli kitab manane percaya anane kitab Samawi kitab langit. Golabah ngalahno hum ing Romawi sapa Faris sapa wong Faris. Toh walai sulhale ora ono sapa wong Persia iku ahli kitab ben iku ahli kitab. Bali abuduna bali nyembah sapa wong Faris al autana ing grobro berhala. Al autana ing grobro berhala. Fa farifa moko bunga sapa kufaru makata sapa pira-pira wong kafir Mekah didalika kelawan menange Faris ning wong Rom. Bidalika ebiola bati Faris ala Rom. Waqaru lan padha komentar sapa kufaru Mekah ngucape lil muslimina maring pira-pira Islam ngucape nahnu nahlibukum. Nahnu te kita gunah ribu ngalahno sapa kita kum ing sira kabeh. Kama dolabat kaya oleh ngalahno sapa Faris wong Persia aruma ing wong Romawi. Fi adnal ardi wong Romawi dikalahno wong Faris fi adnal ardi ing dalam bumi sing paling cedhak utawa kawasan paling cedhak. Maknane e akrobi ardi rumi tegese cedhak-cedhak e kawasan Romawi ila Farisa maring Faris. Fil jazirati ana ing kepulauan iku antarané Dajlah mbek Furat. Maksudnya lebih dekat ke Arab mengke kula terangaken. Iltaqo ketemu via ing dalam jazirah sapa al-Jaisani sapa dua pasukan. Lawal badi uti sing awiti bilhoswi kelawan wani perang ku al-fursi ku wong Paris. Wahum mimbak diholabihim sahibun. Wahum te wong Romawi ayur rumu tiksi wong Romawi mimbak diholabihim. Sangking sakwuse dikalah none Romawi. Utawi dimana nih diwalek kisami. Mimbak diholabihim sakwuse menangi Faris neng Romawi atau sakwuse kekalahin Allah. Romawi. Cuma dalam konteks ini Romawi kalah. Udifa dan idofano pa'al masdaru masdar ilal mas'uli mari maf'ul. Ehola bati Faris. Tegese menang wong Faris, menang no iyahum ngalah no ing wong Romawi. Wong Romawi sause dikalah no Faris, saya hulibuna, iku bakal menang sopo wong Romawi. Menang no Farisa ing negara Faris. Fibit isinin ing dalam hitungan puluhan. Puluhan itu puluhan itu maknanya orang-orang 20-an itu apa? Ema tegese perkara. Gua tibit usinin kuma perkara. Bena salasi kang antarane telu ilatis iya maring songo. Awil asri utawa antarane telu nganti 10. Maka hitungan antarane 3 sampai 9 atau 3 sampai 10 disebut albitu. Faltako moko ketemu sopa aljesani tentara loro. Fisana tinggalan tahun asabiati kang ketujuh. Ina iltikoi sangin pertemuan ala wali kang awal. Wawala patlan ngalah no sopo arum wong Romawi Farisa ing wong Farisia. Sedawi Allah lillahil amru min qablu wa min ba'd. Lillahiku kagungane Allah sarasan alam rute urusan. Lillahiku kagungane Allah sarasan alam rute urusan. Min qablu sangin sedirungi peristiwa iki wa min ba'd julan sangin sausi peristiwa iki. E min qabli gholab bati Rumi tegese saat durunge kalah wong Romawi wa mim ba'diha wa mim ba'di napa dia mim ba'di niku golapan apa golapin mim ba'di golapin Rumi tegese saking sause kalah wong Romawi wa mim ba'dihi lan saking sause golapin Rum al makna uti maknane iku ngene sing dikersakno pangeran ngene ana golabata Farisa saat temene menangi wong Persia awalan ing dalam kayu kan Wa ghalabata Rumi lan menangi wong Romawi sanad ing dalam babak kedua. Iku kabeh bi amrillahi lan keputusane Allah. Iki tegese kelan kersane Allah. Wa yauma idzin lan ing dalam dinane wong Romawi ngalahno Persia. Ewa yauma taklifu tegese ing dalam dinane menang sapa Rum wong Romawi. Ya frohu seneng sapa al-mukminuna pira-pira mukmin. Tapi oleh seneng wong mukmin binasrillahi kelan kabeh iku pertolongane Allah. Iya gum yo ing wong mukmin utawa iya gum. Semaknane ngaten iki ku repot. Repot kabeh. Mengke kula terang, iya gum yo ing Romawi utawa Rom ala Farisa ing atase wong Faris. Waqot farikulan teman-teman bunga sapa al-mukminun didalika kelar gola batir Rom ala Faris. Walimu lan padha ngerti sapa wong mukminun bihi kelawan ikhlas gola bi Faris, gola bi Rom ala Faris. Yauma wuku'ing dalam kejadian ikhlas golab menang yauma Badrin ing dalam peristiwa Badar. Binuzuli Jibril kelan sebab olawe gawa wahyu Jibril didalika kelawan ikhbar ya, ikhbar binasri Rom ala Faris fihi fi yaumi Badrin ing dalam hari perang Badar. Ma'a farohim sertane senenge wong mukminin binasrihim kelawan menangi Romawi. Rom napa Romawi? Rom ora disumbang kok tak terangno. Ila alal musyrikin ing atase pira-pira musyrik fihi fi yaumi Badrin to fihi ing dalam perang Badar, maksudnya bareng kalian perang Badar. Yang suruh menang no sapa wa ta'ala man ing wong ya sa'u kang kersane sapa wa iman. Gawa te Allah wa ala sisi dat sing menangan. Ayo holi putik sisi dat sing ngalah no sing menang no ar-rahimu kang akeh welase bil mukminin atau lawan pira-pira mukmin. Wa dawa yu te kabeh kejadian iki iku wis Allah kelawan janji tenan. Masdar ini dawa mak dawa iku masdar. Badalun ingkang dadi badal nalafti saing lafat bifili lan fili masdar manane wa'adahu wa wa'adahu. Diulang lagi kata wa'adahu wa haqqan. Wal asu te asline ngene wa'adahu wa nasra. Dadi janji no gum eng wong mukmin sapa apa wa nasra ing pertolongan. La yukhwi furan wa layani sapa apa wa wa'adahu ing janji no wa bihi binasri. Walakin aktsarun nas. Dadi ada ke manusa iku faro Makkah tegese kafir Makkah iku layak alamuna orang ngerti sapa kafir Makkah. Wa'adahu ing janjinya Allah Ta'ala binasrihim kelawan nulung ning wong mukminin. Pun niki rungokno nggih terus niki surat mesti makiyah berarti boten mungkin ikhilaf. Nah ana ulama kok darani iki madaniyah ya pokoke saraf ngene arah. Jadi termasuk surat-surat sing diijmai niki makiyah napa sing diijmai ulama niki napa? Makiyah. Pokoke singkat cerita ngeten nggih. Ini peringatan bagi kita semua bahwa mulai dulu itu ada isu global. Kalau Romawi dalam bahasa Quran itu maknanya itu Palestina atau Lebanon atau sekarang Israel. Dulu itu dalam cengkraman Romawi. Jadi buatan Romawi Itali bahwa Palestina, Palestina, Syria, Putin, Israel itu dulu dalam cengkraman Romawi. Buatan kok Romawi Italia buatan, tapi dalam kekuasaan Romawi, di Romawi Italia, tapi Rian sih dimaksud Rom ni, Rom yang di nama Yerusalem. Paris itu sekarang Iran, ya. Persia itu sekarang Iran, Teheran. Dulu tren kekuatan dunia itu dua, Persia ngajak anti-Semitik, rumah nabi. Persia itu ngajak anti nama Semitik, anti agama langit. Ini ku nyembah geni, nyembah watu. Sing Romawi Semitik. Bo kita pe wis rontok-rontok dirubah-rubah lah tapi yakin ana kekuatan apa? Samawi. Berarti anggap mawon Romawi niku Semitik, percaya agama Samawi. Paham nggih karena Nasrani. Sing Persia iku anti napa? Anti Semit. Ketika perang niku wonten logika kias. Kias iki kias. Dimirip-mirip. Anggap aja Kanjeng Nabi ke Mekah sampai Palestina rian perjalanan pinter. Pokoke sak iki nak pesawat tuh penerbangan itu 2 jam. Ya pokoknya penerbangan saking Jordan, saking Israel ke Arab Saudi niku 2 jam mriki budi. Sawat mriki Aceh 3 jam. Pinten Medan iki. Mboten-mboten niki Jawa tenan ben iso gambar ro kowe. Ben untuk maju nih. Budi mriki budi. Malaysia ya? Kalimantan. Kalimantan ya? Katuan. Singapura. Ya Singapura keren loh. Pinten kan? Tapi darat nggih bayangno memang bisa darat. Nggih bayangno darat. Sira-kira dhewe kan. Sing penting niku awas yen salah niki. Romawi niku yang jelas percaya Injil. Kristen, Nasrani. Tono po istilahe nek sakniki. Kristen utawa Nasrani. Ngopo nggih sing enak? Mungkin kula terangno, no? Katolik. Katolik. Ya wong Nasrani wae. Enggak udah dibulet, perkara ini bulet tenan. Pokoknya ilmu ini bulet tenan. Salah rokok ya. Aku tuh rasa salah, wis kadung pinter tapi. Jadi ngeten loh. Kayak bahasa itu kan rubah riyen niku pondok anggere iso ngaji takrim ini jenenge pondok salah. Tapi rasa boten terus nomri salafi, saiki beda salah wis salah sih. Jadi bahasa aku ya rubah. Salaf toh, itu mana nih? Saya ngaji faslon, iku utawi ika iku. Tapi utawi fi itu ono kanggo tertentu mana? Padahal nak tak kena ngaji nahu. Salaf nisbate apa? Salafi. Islam nisbate. Tapi bahasa itu rubah. Rom itu rasa bahasa no Romawi. Namun Romawi kuno itu Italia. Di Rom ya. Mangel kan? Nasoro kengoten, sama tak warai. Nasoro ini bahasa Arab. Ono sing songko Nazaret, tapi ono ulama darani Nasoro itu wis bahasa Arab. Songko madadul kalimah non sotro, nggih, non maknane nulungi. Tiang-tiang Hawariyin niku nulungi Nabi Isa disebut man ansori ilallah. Terus qolal hawariyuna nahnu ansorullah. Terus disebut Nasoro. Tapi Nasoro sing dilem Quran iku ora Nasrani Kristen. Mulane kadang Nasoro ning Quran dilem mergo nulungi Nabi Isa, tapi agamane tauhid. Nasoro lho ya ora Kristen. Lah Nasoro sing iki sing dimaksud ning akhir juz 6 wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna Nasoro. Dzalika bi anna minhum qissisina wa rubbana wa annahum la yastakbiru. Terus di lempengiran wa idza sami'u ma unzila ila rasuli taro a'indahum tafidu minad dami mimma arafu minallah. Wong Nasrani ku wong apik, api-api wong Nasrani ku anggere diwacana kebenaran do nangis. Tapi Nasoro sing sangka madatul kalimah ansoru wa iku sing nulungi Nabi sinten Isa. Ora Nasoro sing maknane Kristen Trinitas. Lah saiki ana wong liberal ngelem Nasrani Kristen mek ayat iku sarap. Mulane kula nerangno iki susah ra tak terangno kuwatir ke bodho. Tak terangno kok ora paham. Milan. Gak milan. Milan terangno, tapi nek ora paham dosa kiyaine kang ngelan nerangno kok ora paham. Kula baleni maneh. Pancen ngaji ku ya angel, Kak. Mulane aja geman nyalon wong bodho. Mergo wong ora iso barang angel normal. Berarti wong bodho. Tawara ya logika ya ngalim iku aneh ora iso barang angel normal berarti wong bodho iku normal mergo ora iso barang aneh nang jogeman gedhe wong bodho iku wong apa normal tawara ya Nasrani iku Nasrani lho ora Kristen kadang dilem pangeran dilem Quran tapi Nasoro sing dilem Quran Nasoro sangka kata-kata ketika Nabi Isa terdesak itu nanti ngendikan man ansori ilallah sapa ya sing nulungi aku terus qolal hawariyuna nahnu ansori. Nasrani ini yang enggak pernah trinitas, enggak pernah bilang Tuhan tiga. Iku termasuk raja Najasyi sing ngelindungi para sahabat ketika hijrah ke Mudi Habasyah. Iku blas gak tahu darani Isa iku Ibnu Wah, ya ora tahu darani Isa apa. Bahkan ketika ditanya Isa iku sapa, yumni Abdullah wa Rasul. Tapi tetap jenenge Nasrani, wong panjenengan jeneng wae. Paham ya? Berarti kan Nasrani iki kena diterjemah Kristen, ndak jawab. Mboten. Paham ya? Sing Nasrani ning akhir juz pinten? 6. Iki disebut apa? Wala tajidanna akrobahum mawat datam lilladina amanul ladina koru inna nasoro. Dan kamu akan menemukan orang Nasrani yang sangat mencintai orang Islam. Kemudian ada Nasrani yang sekarang Trinitas. Sing disebut laqad kafara alladziina qalu inna huwa salisun. Ono Nasrani sing wahdatil wujud, laqad kafara alladziina qalu inna huwa wal masiihu ibnu Maryam. Berarti Nasrani iku mung tiga. Nasrani orisinil, Nasrani Trinitas, Nasrani wahdatil wujud. Bahwa Allah manunggal ambek jiwane situ. Yesus. Lah sing mbok roi Nasrani iku sing apa maksudnya? Sing Trinitas, sing Kristen. Jangan ngaji Quran dulu. Mau ngapal ya ayat musito. Jadi ngaji ku yang tenan. Mergo tadi ada perubahan bahasa. Bahasa ini selalu rubah. Ya wau wis tak contohno cara kados Indonesia lah, misalnya Indonesia terus Nusantara. Jadi Nusantara iki gaweane Majapahit. Mulane Malaysia, Sarawak, kucing. Sing ngerti-ngerti Indonesia gak ngerti. Bisa kecil yang ngelakuin timur, lift timur, saya ini seorang juga sudah di timur jadi, kalau ngelakuin itu kan ya rubah terus mulanya kalau itu di kitab terus, tiap 100 tahun, khawatir kalau itu nak rubah, kalau ketinggalan nah, sama rata mikir, rata khawatir rubah, tenang ya, semua bos parah pun jelas ya lah Nasrani sing jenis ini, sing jenis masih orisinil itu sing kaya roh ibu bukhaira warokoh bin Naufal. Iku yo keceluke Nasrani tapi yo bayangno Nasrani pendeta koyo saiki lha opo pendeta kok iman bekan jeneng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ning kitab-kitab ngono jenenge yo pendeta Nasoro. Tapi ojo mbok terjemah pendeta Kristen ora tau Kristen Trinitas. Angel. Angel to ora kok ngene. Muni gampang ngono, gampang to. Paham ya? Jadi Nasrani kalau balik malah ya, Nasrani itu tahu di dalam Quran, tapi Nasrani yang Ansoru Isa itu yang akhir juz 6. Ini ayat apa? Wala tajidan narum, wala tajidan na'akrobarum, mawad datan lillahi na'amanun lahi na'koru inna. Kan pertama kan la tajidan na'asaddan na'si'ada wa tam lillahi na'amanun yahuda wa lahi na'asaddan. Terus wala tajidan na'akrobarum, mawad datan lillahi na'amanun lahi na'koru inna Nasoro. Terus pengiran ngelam dari kabi anamikum Lisi si nawarubana wa anahu la yastakbir. Terus wa'idha sami'u ma unzila ilan rasuli taro a'yunahum tafidu minadami mimma arfu minal haq. Ya kulu narogana. Orang-orang Nasrani ini kalau dibacakan Quran tuh nangis. Nangis mergo mimma arfu minal haq karena mereka menjadi kenal kebenaran. Yaitu golongannya misalnya Roy Bubu Khairo, terus itu Warokoh bin Naufal, terus itu Abdul Akbar, terus itu yang terkenal Abdul bin Salam, terus itu yang terkenal malah yang tua itu sepuh Salman, Salman Al-Farisi, terus itu malah Raja Nopo Najasyi. Itu mereka tidak pernah Nasrani yang apa? Trinitas. Yus ngono. Terus ada Nasrani yang jelas kafir. Laku di kafir oleh Dina Kolu, Nawa Salisi. Alasa Trinitas. Sosana Nasrani sing manunggali Isa ning pangeran to pangeran ning Isa. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha wal masiihu ibnu Maryam. Berarti pun pinter. Terus ada paham liberal mbok sapa sing mawiti, mbok sapa sing raro. Ujug-ujug nganggep semua agama sama. Mergo maca ayat innal ladziina aamanu wal ladziina hadu wan nasara. Berarti semua agama sama. Maknane Nasara iku Kristen. Lalu kau cuma lak goblok, paham ya? Si goblok bisa akhir, rasa ditambahi, paham ya? Jadi Nasoro itu disebut Quran macam-macam. Mono Nasoro sing jenis akhir juz 6, paham ya? Ono Nasoro sing inna wa salisu salasa. Ono Nasoro sing inna wa hawal masih kumnu. Apa mas? Inspiro mas? Coba apa li? Sitok kan? Iya, lalu yang angin ngaji wa. Aja geman gedhe wong bodho. Gedhe wis bener pilihane. Kuwi sangel wis ora sampe melok wong angel. Wis. Tapi apapun klirune wong Nasrani, gek sing Trinitas, gek sing Wahdatul Wujud, gek sing macam-macam. Piye-piye ku ndarani ana kekuatan ik, kekuatan langit disebut semitik. Nggih disebut apa? Semitik. Piye-piye luwih percaya ana kekuatan langit, iku semitik. dari segi itu orang Islam mirip orang Nasrani. Mereka podo-podo percaya kekuatan ik. Gini itu semitik, agama samawi, agama langit. Wong Persia, wong Iran zaman itu. Persia itu Iran. Percayaannya itu sampai watu, sampai geni, sampai api. Iku mirip wong kafir Mekah. Mulane ketika wong Persia ngalahno Romawi, wong kafir Mekah teplok. Lho sing percaya langit nyatane kalah. Berarti bohong, langit di kekuatan iku. Wong Islam melok susah mergo bola sak jenise. Jadi wong Islam yo tau seneng wong Nasrani, dianggap sejenis, padha-padha percaya kekuatan semitik, kekuatan apa samawi, kekuatan apa langit. Susah e pol Kanjeng Nabi Abu Bakar. Bareng susah dikabari pangeran kok bar diisinin antarané 3 sampai 10 tahun wong Romawi mesti kalah mbek Janggo. Wong Persia kok kalah mbek wong Romawi. Nah ngono wong sing duwe kitab langit ape ngalahno sing rada kitab. Langit. Tenan wong Romawi ngalahno wong Persia. Pas iku delala wong Islam di kitab suci rupane Quran yo ngalahno wong musyrik ning perang Badar. Padha-padha 7 tahun sangko turune surat iki. Ya, hitung tahun. Nah, perang Badar tahun kedua Hijriah, berarti surat ini turun 7 tahun yang lalu, berarti gitu. Perang Hijriah kan 2 tahun kedua tahun Hijriah. 5 tahun sebelum Hijrah, berarti Kanjeng Nabi ya sudah gitu. Kanjeng Nabi Hijrah itu umur 53. 53 dikurangi 5. 48 atau 47? 48, kira mas? Kira mas? 4 kira? 48, lo diri dari matematika dari ini. Nyerah dan lamulane uang itu ora oleh gedeng agama langit teman-teman. Senajan tuh gitu, tapi ada kembarannya. Itu bodoh-bodoh percaya kekuatan apa? Langit. Ternyata uang Islam ketika uang Romawi kalah ya susah. Susah itu sejenis dia kalah. Itu bodoh-bodoh percaya kekuatan apa? Langit. Semitik gitu. Ya, mulane kowe juga cuma gedeng kiai-kiai Indonesia, mulane kiai Indonesia wong alim-alim. Ketika gawe Pancasila, iku gak apa-apa kakoni Kristen. Mergo jek di agama, sementing aja komunis. Mergo kunane kuno wong Islam luwih seneng sing duwe agama, senajan tau rontok-rontok kliru. Timbang sing ra duwe. Mulane Kiai Maskur, Agus Salim, Gus Wahid, wong kiai-kiai alim dhisik nampa Pancasila, sing penting berketuhanan. Sementing ora komunis. Kena komunis padha karo wong Persia yaiku tidak berketuhanan ora berkitab napa suci. Paham ya? Paham tenan to ora? Dadi daline kiye-kiye Indonesia nimpa Pancasila, kunane kuno iku Kanjeng Nabi iku luwih gampang bayangno seneng nak sing menang Romawi ngalahno napa. Mergo berarti wong sing percaya agama ngalahno sing ra duwe agama. Dadi kita tetep luwih nampa Kristen Yahudi tinimbang komuni. Saya kira Islam keselon dipimpin Amerika kadang lebih nampak Cina. Nak coro agomo ya atau nampak Amerika timbang Cina. Nak pilihan ini lorok dong. Tapi nak Amerika bi Mustafa, pilih Mustafa. Religius semua. Ini nasionalis religius seru partai. Nah, tapi mau Pancasila apa tu? Tak beda ibu. Mau sila apa? Mau sila apa? Kelima apa? Enggak dikhusus tabel ini malah mulanya kalau aku nanti istiqoroh di Mekah, nanti ngaji di Putih-Putih kalau nanti istiqoroh panjang kena apa kok kiai-kiai disip mentoleransi warga mautan ibu kalau aku menangi ini kalau cerita tak hadus binikmat kalau aku menangi jagungan Mbak Mun kalian Ahmad Siddiq dia tahu Islam Ahmad Siddiq Mbak Ahmad Siddiq dia kan turunan Lasem Mbak Siddiq ini misalnya ini buyut dulu dan jadi yang Lasem dia ya Ahmad Siddiq yang terkenal dari Indonesia. Itu beliau cerita, ketika Indonesia masih dijajah Jepang, dijajah Nur. Ahmad Siddiq itu diceritani orang-orang, pokoknya sanatnya sampai bahasa Mas Ari. Intinya ada kiai yang disuruh istikharah, lalu merdekanya Indonesia itu gimana? Jepang kan jahat 4 tahun jajah, tapi jahat sekali lah Jepang. Tuntas Indonesia gara-gara dijajah Nur. Jepang, Wonorongo sama macam-macam. Singkat cerita ada seorang kiai mimpi dibacakan surat Rum. Pokoknya dia baca surat Rum. Uli batir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di walabihim. Terus kiai tadi nyimpulong ini. Ngeten, Pak. Pokoknya Indonesia niku ora iso ngalahno Jepang, tapi tetap merdeka. Dek iya jadi jadi aku nak omong sing waras. Pokoknya ngoten Indonesia itu raiso ngalahno Jepang tapi tetep. Mereka Romawi niku kalah ambek Persia. Suatu saat Romawi ngalahno Persia. Lho pas Romawi sing menang kok wong Islam melok seneng. Padahal ora kalah menang. Paham? Ayat iki rak Romawi ngalahno Persia. Wa yauma idzi yafrahul mu'minun, di hari Romawi mengalahkan Persia, orang Islam itu melok. Padahal ora melok. Menang ya ora melok perang. Tapi wong sing ngomong kiai, wong alim wali ya do percaya. Pokoke singkat cerita terus Jepang Hiroshima Nagasaki dibom sekutu. Jepang mulai terus Indonesia merdeka. Terus diparani iki, kowe wali tenan. Perkarane wali tenan maksudnya pendeknya oleh nak wiyah ayat itu sederhana. Indonesia ora iso ngalahno Jepang tapi tetap merdeka. Mereka ayatnya wuli batir rum wahum mimpati wala bihim sayah libun fibit isinin lillahil amru minkoblu wa mimpatu wa yawma idhi yafrahul mu'minun. Wong ra melok menang kok melok. Jadi dunia itu yang ra melok menang tapi melok senang. Melok merdeka ya. Jadi akhirnya Arab Saudi Kanjeng Nabi ora ditindas kafir Mekah. Mergo kafir Mekah penindas Nabi ku wedi. Balaku e kalah. Dadi dhisik ana kekuatan global Romawi Persia. Persia dadi kekuatane kafir Mekah, Romawi dadi kekuatane Islam. Lah bala-bala nang kunane kuno wong yo. Bala-bala. Mulane ngaji musuh sama wiridan. Aneh-aneh. Ben ngerti nek donya iku ana padanan. Mulane padha-padha milih nak kepeksa mergo hakul jari atau kancanan wong Kristen aja wong PKI. Mergo nak PKI ku ora ahli, kita ora semitik, nak Kristen semitik. Syukur-syukur Kristene rondo orisinil. Rondo iku yo. Dadi penting yo ngaji ku penting. Dadi kunane kuno wong ku golek padanan-padanane ya. Persia mirip kafir Mekah, padha-padha ora semitik. Romawi padha-padha semitik. Paham ya? Ya pokoknya mau nggolek kembaran sidik-sidik, kenapa? Mulanya sing ngerti pertama kali Nabi-Nabi di ahli kita. Sama saya dulu Tiongkok sampai Amerika, ya lumayan Amerika. Penemu, kenapa ya jenisnya transgenetik atau penemu apa, cloning, itu orang Amerika. Tapi mau dipraktekkan itu nggak berani di Amerika ngadepi lembaga gereja yang menolak cloning manusia. Di Cina, apaan? Bayi-bayi itu dicubuki jantungnya tinggal cadangan. Makanya kalau ada suku cadang ginjal itu paling banyak itu dari. Karena enggak ada etika agama. Jadi merak banget. Kowe krungu wong Amerika tinja jadi makanan, nanti Tiongkok. Bekas kondom jadi aksesoris pakaiannya cak putih apa jenis? Pitek macam-macam di Cina bekas kondom di daur ulang jadi pitek gitu. Nah, Amerika agak berani karena jadi semprit. Jadi itu ya kamu Yesus ngawur ya. Neng Tiongkok orang nasi ngamu. Sembrono gitu. Itu kelihatan dari yang dilihat di TV saja. Kamu tidak usah penelitian ke Cina atau ke Amerika. Dari yang kamu lihat di TV. Daur ulang kondom itu di Amerika apa di Tiongkok? Tiongkok. Di Tiongkok. Karena serono jiji, serono najis, tinja diolah jadi makanan jadi Tiongkok. Di Amerika masih mikir, karena ada agama, meskipun Kristen ya ada. Makanya Indonesia dipandu oleh beberapa ulama menolak paham komunis, meskipun menerima bertetangga sama non Muslim. Iku Pancasila. Sehingga Pak Mustofa Kemal sing sila lima rapat. Gua marah yo, semua. Rao oleh Mustofa Kemal, aku biayai apa lo? Ya eling-eling ya, jadi kiai itu mulai dhisik ya alim tenan. Terus istikharah niku, kula nu menangi sing derekno kula. Istikharah niku dijawab kalian ayat huli badir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim. Pokoke Indonesia merdeka ya, tapi ora iso ngalahno Jepang. Lah terus piye? Pokoke ngoten. Anjen khase wali ora iso nerangno. Lan kula kuwatir sampean nerangno jangan-jangan wali. Jadi nak ulama nerangno pinter, nak wali ora pati iso. Tapi wali. Mergo nak omong nganggo persemon, nganggo opo lho. Mau wali pelo wae akeh. Tapi bara jelas apa kowe wali tenanan, nak wali kowe enak dadi. Kadang butuh jubir bareng. Mane nyoro dadi ulama, wis nerangno fase kadang rada anggap wali. Wali pelo sithik-sithik wali. Tapi nak sing istikharah wali tenan. Jadi jape ngono. Duka iki pokoke istikharah ngono. Dadi apa? Indonesia iku ora iso ngalahno Jepang tapi merdeka. Mergo ayate wali batir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di walabihim. Jadi peringatan ke kula jenengan. Terus kados taruh saja kayak Bosnia. Bosnia itu dulu ikut Yugoslavia, ikut merdeka itu karena didukung Amerika. Ketika Bosnia merdeka jadi Islam, yang Islam boleh Islam maksudnya. Sehingga kayak masjid pertama itu Pak Harto. Makanya uang itu ngaji, kalau sepuluh lah, balik ini kalau buka kartu ini bulan Muharram, saya tidak akan bohong. Bulan Muharram mulai Dhul Qodah, Dhul Hijjah, Muharram. Jadi keliru istilah Muharram, surah itu keliru. Karena surah Quran mulai Dhul Qodah, Dhul Hijjah, Muharram. Terus ditambah apa? Rajab itu disebut Minha Arba'atun, empat yang semuanya Muharram. Kalau ini nganti saat ini untuk ijazah, kalau ini ijazah ini ada. Termasuk ijazah yang kalau kenang itu riwayat hadis wal jihadu ma'adin rumah lagi wal jihadu ma'adin tahta amirin barin au fajirin. Jihad itu kudu selalu berjalan cek kuede pemimpin fasek cek pemimpin soleh. Kalau balik ini kan pertama sholat, sholat itu sholu khalfakul ibarin berfajirin, ini udah berganti Nabi. Kue sholat itu yang makmum fasek yang makmum soleh. Mengani kulo nunggu jarang jadi imam. Mereka nak nuruti ideal cara fikih. Ku ya umul kau ma akro uhum di kita bila. Fa ingka nu fil kiroati sawaan fa afko uhum. Fa ingka nu fil fikhi sawaan fa asan uhum. Mang ada aturannya. Dalam kondisi ideal yang paling berat jadi imam itu yang bacaannya paling fasih. Kalau bacaannya sama-sama fasih, nyari yang paling ahli fikih. Kalau sama, cari yang paling tua. Itu kondisi ideal normal. Tapi itu kan dalam praktek tidak gampang, karena harus ada seleksi. Misalnya Pak Mustafa Jigote meyakinkan Fatihahnya ra bener. Misalnya. Mungkin Fatihahnya bener ki Fuad, engko terus dites. Fekih mantep di. Terus sing ngetes iku sapa? Paham ya? Terus dites tua-tuanan. KTP-ne palsu ta ora lan panjang. Kok kadang ya dituakno. Nah, berhubung ngoten terus ulama-ulama ngaku hadis sing pokoke sallu khalfakul ibarin wa fajirin sementing salat imam waras ya ora waras sementing rukuke bener sujude bener madhep ngulon wis wis makmum. Jadi hadis tentang salat itu seperti itu. Sampai Abu Hurairah nate makmum hajat padahal hajat itu dua fase iki pokoke ya makmum. Karena salat itu kebaikan sing mujmal ya sudah dalam kebaikan yang mujmal imamnya siapa saja asal dicek normal. Ada yang normal itu, pokoknya sholat itu raudho, orang gue najis, pokoknya yang... Ya, yang pantas lah, kenapa? Yang kenapa? Pantas, orang goblok, orang teman-teman. Nah, terus jihad, dawe Nabi gitu. Wal jihadu yomatin ma'akuli barin wabajirin. Sebagai riwayat, tahtakuli amirin barin wabajirin. Jihad juga harus berjalan meskipun pemimpin Anda itu tidak mati sholat. Mungkin Anda kecewa dengan Pak Harto dalam hal tertentu. Tapi dalam hal membela Islam, Indonesia itu tidak negara Islam, ikut OKI. Betapa bangganya kita tidak negara Islam tapi ikut organisasi Islam. Makanya ketika Palestina ditindas, Indonesia berani memutus hubungan dengan Israel. Padahal Indonesia akrab Amerika, tapi berani enggak? Enggak nerima Israel. Padahal Israel play Amerika. Indonesia nyumbang Palestina. Gue ada gedeng Pak Harto, gedeng Pak Jokowi misalnya. Indonesia asal ijek Indonesia tetap nyumbang Palestina. Kira usah mikir, tapi rata-rata pemimpin fasik lagi apa soleh dan cangkeman. Mergo nak bab jihad ku madin ma'akul libarin wafajirin. Kepentingan yang membela Islam tu madin ma'akul libarin wafajirin. Kaya LSM-LSM jurnalistik. Kadang ya fasik lah, nang itu lu ngobareng gunjian Rabu Juni. Tapi jurnalis-jurnalis ini ngeliput Marawi, ngeliput Patani yang ditindas non-muslim. Terus kue roh. Roh-roh terus Islam tergerak bantu. Apa yang harus ngeliput Mustafa, khusus-khusus kan yaudah. Asal untuk kepentingan jihad, kita harus bilang, wal jihad itu mati, kita harus oke. Karena kepentingan jihad, ma'akul ibarin, wafajirin. Cik sholah, cik warasholah, kalau untuk kepentingan jihad harus oke, harus jalan. Mengenai orang itu ngaji, cik sholah itu orang ngaji. Menuhiridan, orang tahu ngaji, nak domong, kotok. Orang tahu udah ada solusi, is. Orang bolak-balik dibantau sholah. Iku ajaran apa? Ya ajaran sing bener. Kandhane ora. Memang kok ilmu iku kudu kuat. Dadi nabi ku mun pirsa banget. Kunane kuno, nak jihad iku butuh wong macem-macem. Saiki misale Marawi tertindas. Patani ning Thailand tertindas. Terus Rohingya tertindas. Kowe rom lewat liputan media yo. Tim liput media wis kadang lanang itu kumpul macem-macem. Menawa cara Mustafa yo pas. Tapi kan mungkin tetap ada gunanya. Kowe soleh kadang ora ono gunane, nyumbang yo ora, krungu yo ora. Kok nyumbang. Muhammad wiridan astagfirullah sesak kana kiamat. Malah tentang kersane pangeran iku kiamat wis di tanggal ora sampe kesusahan goblok-goblok. Malah ora nang kiamat dhewe wis rusak. Lah masa mungkin pangeran tapi yang pangeran wis di tanggal kok kesusahan. Mungkin malah tu butuh proses, butuh panitia, enggak segampang ni pun ngawur. Mungkin Miss Rafael jadi harus niup, songkok kalau rawan ini niup, mau ngentah ngentah ini padahal mesti cekal lah, terus jemut mas jadi mas. Namu sofa mesti Rafael, mesti seru-seru. Oh dia yang seneng nang kiamat, tangguh wes terus marate berhenti pun ada ni. Niatnya lah, dia ni niatnya. Mangkel di sini dunia orang dia suka di sini marah tu mangkel. Tapi diwara ini mau kau doh kau. Akhirnya pertunang roh iye. Yo tak warai yo. Jadi dunia itu malah ini di pulau buat negara pulau ni ku sinau teng dekat rau tu. Di antara singgulah sinau ni ku delala men ketemu bal jihad umatin maakuli berin wafajin. Jadi solat jihad tu spesial. Mulane ning bab jihad iku wong ora usah pilih-pilih. Misale wong sing seneng Palestina, kadang wong Islam sing fasik, sing bela Marawi kadang Islam sing fasik, sing bela Patani Islam sing fasik. Yo ben. Pokoke anggere jihad endi sing untungno Islam, kita kudu setu. Nah, misale jihad terus diseleksi, yang boleh berangkat sing salat waktu bae ra tau bolo. Sing jamaah terus, sing pakanane halal. Sing ra tau delok wong wedok. Sing jenggoten, sing cingkrang, sing wis wah, kak ngelan kang golek ngono. Pangger sing berangkat yo apik, sing ra berangkat elek ngono kok angel. Angger ning bab jihad sing mesti bener ya kayak bela-bela Islam yang tertindas di beberapa negara. Sekarang yang bisa teriak negara karena negara bisa mempengaruhi PBB. Kowe nganggep negara apa yo repot menya. Dadi khusus jihad mek salat iku madin ma'akul ibarin. Ini udah wek. Ana rata-rata wong alim kadang dadi makmum wiling-wilingan ben wong ora terlalu selektif. Mergo nek terlalu selektif akhire kacau masjid geger. Iku Qur'ane hafal tapi ora ono najis dari wong fikih. Sing jare wong Qur'an, bener fikih alim maca Fatihah ora sah iku gak hormat tobi. Jare sing mutasawuf. Yo macane wis bener fikih bener, tapi pakanane di proposal lho malah. Malah nyoal pakanan, Pak. Jeng jare anake wakif, ya wis bener kabeh tapi ora pangerten. Mbah-mbahe ra wakif putune cangkeman. Pocite mbahku ngendeh jare wak. Jare anake wakif jare ngendeh iku wae, Mbah. Ora ono bare, mlane kula teng naruh anak termasuk anake wakif ya anake ulama anake wakif. Jarang lho dadi imam. Nah mboten nate menapa. Mboten nate menapa malah. Tapi imame do sungkan, do sering sungkan. Gus kula sungkan nak khotbah midhatun njenengan ngene. Gak ngrumono tenang wae. Sing ngrumono iku ya sapa? Dene iku kuwatir isin mbek kula. Kowe GR sing ngrumono iku sapa? Ora ora ngono. Jawabe lho tuh, memang terus nak. Lari kula niku kena hukum khusus. Kula maksudnya pendatang Jumatan ini rakyat sunatan ngurungkan khutbah mergo imamnya ora siap. Jadi mendapat hukum khusus. Jadi orang bodoh kayak gue. Ya kan tadi wong itu kudu wiling-wilingan gitu. Terus pulau teng pondok pulau gak jarang imami. Kangkang tak pernah imami gentena. Wong gue mau kompromi. Raja coklat demi hukumnya pangeran. Mam. Salah aku raja coklat Mustafa. Namun separuh kok atau tempat aku kok. Sujud sujud. Terus raja coklat. Ben pangeran pirsa lo bahak itu. Raja coklat ngono demi sholat cocok aja ini. Justru itu menunjukkan loyalitas kita pada enggak peduli kita, fi sholat itu kita kompromi. Ada pendeta yang viral itu, pendeta yang Inggris mau anak buahnya nanti jadi viral. aku ngandani kowe cek kangelan. Kowe wong Islam ngono. Ora usah dikomando niku anggere imam rukuk ya rukuk sujud-sujud. Aku wis ngomandani bengak-bok kene tak nurut. Wong Islam ora usah komando anggere imam rukuk. Rukuk sujud-sujud. Dadi dianggap bagus iki to. Perkara imam rukuk. Rukuk imam sujud. Padahal ora usah komandan. Ya wae, ora usah siap kro kan yo ora usah itu. Sampeyan ngaceritani bahwa ulama itu memang itibar. Sayyidina Utsman itu dikepung ketika dikepung orang Khawarij, ya dikepung orang Khawarij. Singkat cerita, dia itu tidak bisa ngimami ke masjid. Masjid itu dipimpin orang Khawarij yang jadi imam. Itu beberapa sahabat yang baik itu makmum. Terus tanya ini, kalau sama enggak percaya nanti lihat di hadis Bukhari, kalau di kitab saya itu halaman 129. Di kitab saya, entah di kitab sampean. Enggak tahu lah. Berarti kita hampir. Parah narah di kitab itu. Terus mereka itu mengkomplain, ya Utsman, kita harus melawan mereka. Kita lawan sampai habis. Karena kita ini tadi makmum sama orang yang kita tidak serak. Mereka itu ahli bid'ah, mereka pemberontak, mereka pecundang, mereka orang zalim. Tapi kita harus makmum, gara-gara mereka jadi imam. Jawab Sayyidina Utsman, kalau masih hafal, sampai sekarang hafal redaksinya. As-sholat ahsanu ma ya'malun nas. Faida ahsanan nas fa ahsin ma'ahu wa in asa'u. Jadi faida ahsanan nas fa ahsin ma'ahu. Sholat itu api-api perilakune wong. Piye-piye nak pas sholat pas apik. Ya wis nak anggere pas apik ya kowe makmu. Serajane imame iku wis ono piye-piye pas. Api-api wong ya pas. Sholat ya wis nak pas apik gak apa-apa kita dadi makmu. Sampai seperti itu sampai. Mas sama aku makmu Mustafa gak gremeng asih nang gremeng. Kadang kukur-kukur, kadang macane iku cara aku ya ora pas. Tapi piye-piye iku imamku nek deruku aku tetep. Aku iri ya wong pendeta sak ning Inggris wae iri ya mek model. Tapi ya itu tadi. Karena kalau kita mencari ideal kok mari geger tadi karena ada seleksi terus nyeleksi iku sapa? Misale mujud jamek. Ono wong menang tuwek tapi wis pero. Akhirnya makhrotnya ngobos kabel kan malah bingung. Orang yang fase tapi rapati rofeke nak lali biye. Ini rofeke itu ekstrim. Misalnya gini, kamu lupa kunut. Misalnya anda orang NU lupa kunut. Terus kadung sujud, kadung. Itu sekali kamu ingat kok mau kunut. Oh itu sholatnya batal. Alasannya sujud itu fardu, kunut itu sunnah. Kadung melakukan fardu kok meninggalkan demi sunnah itu batal. Padahal imam kita biasa seperti itu kan ini jenis imam besar untuk sebuli kunut lali kan milih adek sih kok darani lali kan gak keren nah di fikih masalah wong talabus bil fardhi sudah melakukan fardhu kok meninggalkan demi akhirnya roto-roto sing imami kan wacanane api tapi fikih jelimet-jelimet itu kan gak roh akhirnya tetap kunut sing wong fikih bali lo imam elek ibadah piye gitu jalan. Mereka cara pula, aku lagi balik-balik, Pak Mengur. Gusti ini cara fakir batal, menjenengkan pengiran. Sano lah kan, aku juga kono. Aku ya di ilmu fakir, di ilmu tasawuf, aku ya. Gusti ini cara fakir muin kulo, batal, menjenengkan pengiran. Ya, sano mau Gusti kulo tetap makmum mau. Jadi sempat aku pengiran, tapi ya gak fakir, gak melampah. Gak tau hitam, gak melampah. Nah imamnya sih cara aku pengiran. Kok ibu semua aku nifertu, kok ninggal demi sunan alasan mau boleh ngertos bar. Nah, pangeran nungso orang ngerti, yus biar cuma sarong dia mana. Jadi di fikih itu kan ada hukum-hukum yang antar ulama itu disepakati karena dohir alasannya begitu jelas. Tapi cara wong awam ora ketok salah, ya ora ketok napa. Mun cara fikih ngeten male misale, Mustafa Imam kula. Ya Mustafa, bar iku si Imam kula dene semoco Kulau di berobil falak ingin syari mau falak kamu syari bosikin idawah kok. Terus aku takbir Allah Akbar. Kok saya baca audhu bilah menasihatun rojim kriminal cara fakir. Dalam kondisi imam yang mendekati ruko orang tidak boleh istighfar melakukan sunnah karena audhu bilah itu sunnah. Dalam waktu yang mepet dia harus hanya membaca fardu yaitu dimulai dari bismillah. Mana mungkin kita membesar-besarkan fakir sing roh itu sopo roh detail nganti ngono iku. Pemenang ada moco kabiro, alhamdulillah ya, tambah kasus. Wong imam wis mepet rukuk kok ge istighfar nglakoni sun. Dalam hal mepet ya harus melakukan yang hanya wajib. Tapi sakarepku wong-wong nggerek salat mesti yo karek lah yo, wis rutin babi ro alhamdulillah ya sira tetep. Tak tak koyo. Cung lha iku sunat kok bawa aja. Biasane ngoten Gus bar wis iki kena nopo. Ini kan kita mau apa coba? Akhirnya sing alim fikih koyo kula yo ngalah. Mun kula termasuk wong alim sing loro ati ya jadi ngolah ngalah iku. Mun kula iri wong fikih-fikih amatir ngomah ngam. Bento tapi ora ro. Enak tekan pulau, terus bawa sing rohnya menengah ya, semeneng. Padahal meneng pulau pasti dia juga empat. Malah ni pulau ni normalnya gak berbusu warga, ada tuh ngempet TV suwi. Ngempet TV suwi normalnya gak berbusu warga. Gua dapat gaduli akhirnya. Ngempet tiba berapa? Warga. Josek gua sebarang sih. Bareng tenan ini masih ngerangkau hati. Gilingnya, terus dunia itu mulai disebut pangeran itu digawe oleh sono wong kafir. Terus wong kafir itu jadi pembanding. Ya jadi nopo pembanding. Ternyata Islam sing dipimpin Kanjeng Nabi piye-piye kecelok duwe kitab samawi. Lho kok ngerasa bandingan padanane mbek wong Romawi mergo di kitab. Ajeng to ya ora padha tapi dalam konteks itu dianggap padha. Dibanding wong Persia sing komunis sing ora percaya kitab lan wong Islam iso nampa konsep Pancasila berketuhanan tapi iso nampa konsep komunis. Iku amdan ku sengaja ora sahuan. Iku ulama-ulama ngerti surat Rum, nggih ulama-ulama ngerti surat Rum li batir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di waladihim napa? Sahibun. Moke sak teruse nu wa ya ma idi ya fahul mukmin bi nasrillah. Mulane ngaji nggih. Mulane kitabiah wong wedok kita biaya itu cek oleh dinikah, tapi nak wong komunis sama sekali gak boleh di dinikah. Kau nak kita biaya cek ono rukshoh biaya yang megang kitab nopo sama. Imanan disebut wato amu ladina utul kita bakhilun lagum wato amu kum yukhilun lagum. Kau biaya ono kesamaan semitik, ono kesamaan nopo semitik. Tapi kira usah tak tahu jadi lima, tapi kan mesti rubah ini yang kau Islam nyaran oke kira mereka ruan. Nak kue roh, kok luwe roh, kok gue leng nomor barang, kok angel temen gue. Ini kan cerita ya, cerita fakta sosial. Piye piye saya sama tak gedei. Pertama nabi jadi nabi ku sing roh wong eno ku Muhammad dia ya kode ra roh. Sing roh ra roh ibu. Bukan itu. Ketika nabi lahir nganggur duitmu tadi ya gula. Ya jawab apa ya? Gula. Kita tahu rumah Nabi Musa. Gak tahu kan? Sing rumah sopo. Mulanya gue ngerasa kecangkem. Tapi cara fikih tetap ora oleh dibiayai wong kafir. Ki ora usah takok ya, tapi nabi dibiayai ngene, ora usah iku ora ono kiase. Sing biayai nabi ku pangeran. Dadi cara Firaun ngene iki. Gusti, Musa ku cilike tak biayai kula, kok jenengan nyiksa kula. Lah sing mbok donyane iso. Donyane jenengan yo wis tok. Donyaku dienggo kekasihku yo wis awakmu bareng. Pangeran tetap menangan, tetap ya falu mayasa wis. Tapi wong fikih kudu ngomong, ora oleh wong Islam dibiayai wong kafir. Nak ditakoni, lah Fir'aun mbek Musa piye? Ora niku pangeran. Lah fakir mbek pangeran. Yo pokoke ngono. Piye iki sesuk? Sampe nak takoni iki Musa dibiayai duwe lho. Fir'aun. Tapi cara ilmu tauhid duwe Fir'aun wae sapa? Allah. Allah. Berarti Musa dibiayai. Yo ngono. Ya angel meneng ngaji yo. Mulane jare Imam Saroni, jare Imam Saroni apa sedukuh. Jare Imam Saroni wong nak fakir tok iku pijak. Mergo sing darani pijak ku an-nazur bil ainil wahidah. Darani pijak ku ndelok mripat sito. Mane ndelok mripat loro yo mripat tauhid yo mripat fakir. Iki fakir ku penting kanggo jaga ketertiban syariat. Tauhid yo penting kanggo jaga ilmu hakikat. Misalnya ke kefakian, wong ora oleh nampa dunyane wong kafir, berarti kenyalono Nabi Musa. Kowe nyalono Nabi Muhammad sing dibiayai Abu. Terus kowe gawe syariat, ora apa-apa cacilik di rumah wong Kristen. Anam ditemu wong Kristen. Nak ora gedhe nganggo kalung. Gluman cangkem elekmu ngono. Terus kowe gawe kias. Nak Nabi Muhammad cilik tau di rumah Abu Lahab, Musa di rumah Firaun, wis anakku gak kuat rumah pendeta, enteni nara kafir. Kono nabi di rumah pangeran hidayate terjaga anam. Bapak ora meyakinkan. Mulane ora usah ngias-ngias nabi, ora kadang-kadang ora kena ditiru. Wong di rumah Fir'aun kok dadi nabi, wong anak di rumah kiai ora mesti dadi kiai kok. Apa kok rumah no pendeta, jare kok niru nabi sinten? Musa kira-kira jadi apa ya jawab ya? Jadi kafir malah geng. Gengnya kafir kan berarti. Nabi Musa ngono kekasih pengiran buat di rumah Fir'aun tetap. Jadi nabi. Jadi orang itu tahu diri. Jadi bangsa kena nabi itu kena khosois. Kena kan hukum namun. Mereka juga gampang muni sunah rasul. Kadang-kadang nabi kena hukum khusus. Kayak apa-apa. Kan kalau nggak berapa ini nabi kadang-kadang mikir. Iseng pas umum, tak pas khusus. Makanya kita tetap di hukum fikih. Anak ya di rumah wong soleh. Iya, bapak atau sing rumah itu pengaruhnya gede. Kalau mau lu dan yuladu alal fitrofa abawa huwa widani au yunasyironi au yumat sisanya. Oke, pengaruh sing rumah itu luar. Tapi dia jodharani mesti, ya keliru. Nyatanya Musa di rumah Fir'aun ya tetap mu'min. Tapi gak usah buat jajal, buat tiru. Musa, nabi kekasih pengenalan anak. Ya terus dia ngerti, tapi biasa wan. Di rumah dewe kadang bamo, kok nak gede sih dia, gue kongkon-kongkonan, biasa wan. Anggapnya buruh gak bayar, kan wan. Ya. Kok anak am seneng gue ya pas-pasan, ngilih gue pelatar, gue kong. Oh nih, akhirnya gede tegang sih dia. Tapi kan tetap podo Islam. Podo Islam. Bagus kan? Anggap seneng-tenang gue nak es mati. Terus dikenang jasa-jasamu, ya biasanya kan. Seneng pas-pasan, kan es mati, seneng. Tenanan. Tapi nak zaman urip. Perapati nopo, tingaji gue yang ngel teman-teman. Mulane nopo, wong buta ulama. Mulane sampai ono mantah alama bila sehen fase gue nopo. Setan belajar tanpa guru, guru nih setan. Misalnya kita delok tek tanpa guru, ya Musa di rumah Fir'aun tenan tuh sampai buat tiru. Karena kamu nggak dipandu seorang guru yang alim, kan ya terus salah kedaten nopo kira-kira. Salah nopo. Terus Musa itu dilarung nopo nih gue laut. Ini gue di sungai ini, gue tiru anak mbok lakono kali jodoh. Kira-kira mati tau udah nemu. Ayo jawab. Jajal lah anak mbok larung nopo kali jodoh. Ya tetep hukumnya ngelarung no anak ini kali jodoh dosa gede. Cara feke tetep ngono. Rau sambok bantah hukumnya oleh koyo ibu e saya ibu e Musa ya. Rau nopo ibu e saya Musa ya. Untuk wahyu, untuk ilham, wajan ibu ya kekasih pangeran. Wawakena ila ummi Musa nopo an ardi'i fa'idha khifti alaihi fa'alqihi fil yami wa la takhofi wa la tahzani. Terus untuk ilham kok pangeran ra usah susah, kok aku sing inna roduhu ilaiki lah, gua mau untuk wahyu iku. Mulane wong yo anut nabi, tapi nak sing ngono-ngono iku ra usah anut, Kang. Wis ra makome nopo? Ora usah jajal, jajal mati to, Mas. Mati kan. Nah mati kita dianggap pembunuh, tetap kena kisos. Bagaimana ikut ngaji fikih? Fikih itu penting, cara ulun penting betul. Fikih. Kita pakai standar fikih saja. Nah, dengan fikih itu kita terkontrol. Ya ukuran hukum itu apa? Terkontrol. Bukan kalau terus nong. Pokoknya walhasil kemerdekaan Indonesia mirip ceritanya Romawi, ben apa? Pers. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun ya'lamuna dzahirum minal hayati. Aki-aki uangku gak roh kebenaran, tapi roh itu ya alamuna. Podo ngerti sapa ngake itu iron ing barang sing ketok menawa hayati dunia sanging penguripan dunia. Uang roh mau bongsor penguripan dunia mana nih Mak Aisyah? Tegasnya babakan Mak Aisyah itu. Uang urusan dunia pinter-pinter minati jaroti misalnya dagang waziro ati lan tani wal binai lan bangunan wal kiros lan podo gawe nopo pertanian wal kiri dalik. Uang bongsor dunia udah pinter. Tapi wahum te wong akeh anil akhirat sanging bangsa akhirat wahum te wong akeh wa filun ala dikabeh. Nek nak dijak bakas akhirat ora semangat, bakas dunya semangat. Wong kiai ini wong ngono pemene masyarakat. Ngono wis biasa wae ora usah. Utawi dawuh wahum anil akhirati wa filun i adaduhum utawi baleni lafadhum. Ning gone kata hum wahum anil akhirati hum ghafilun. Utawi i adaduhum te baleni kata hum ning gone hum wa filun. Iku tak kita niku nambahi tauhid, nambahi kukuwe hukum untuk kukuwe ya kukuwe hukum. Awalam ya tafakkaru ana ora mikir sapa wong akeh fi anfusihim dalam awak dhewe wong akeh liar ji uswa gelem bali sapa wong akeh anfus latihim. Saking laline wong akeh. Mbok yo wong-wong ku mikir. Ma khalaqallahu samawati wal ardu wa ma bainakuma illa bil haq. Ma khalaq ora gawe sapa Allah apa samawati ing grobro langit wal ardu lan bumi. Wamalan perkara bina huma kang antarané samawatan arat orang gawe ila bil haqqi kecuali kelawan hak. Wa ajalin lan kelawan tempo musaman kang wis ditentokno. Lidzalika krana arai samawat iku li ajalin musamma tafna iku iso rusak apa samawat. tufna dirusak apa samawat ya sami. Karena batasnya sudah ditentukan oleh Allah, tafna mesti rusak apa samawatan arat indan dia inalikan entae ajal entae batas wang sone babak dalbat silam sausi pas. Wainah kasiran mulan jogeman muni dunia rusak orang nang kiamat rasa ngono kiamat itu orang tanggal itu terjadwal rasa ngasih sony itu orang jadwal biasa wainah kayak kecewa rasa muni mun. Wainah kasiran an sak temene wong akeh minan nasi sangking menuso. Wainah kasiran an sak temene wong akeh minan nasi sangking menuso ekuf faro makata teksi aki aki kafir Mekah. Pilih kau irokim kelawan ketemu neng pangerane wong wong kafir ulah kafir neng tineng ingkari kafir. Ela yuk minun nanti seorang iman sobo kufar bilba si kelan anane tangi sobo kubur gagal mau di sausi mati. Awalam ya siru notora podo melaku melaku sobo kufar fil ardi ing dalam bumi. Fahim guru mau kangenangan sobo kufar. Eva ing haliko ya opo kana ono po akibatu lagi na akibatu ngake mingko berimbang sedulungi kufar. Minal umami sang biro pro umami. Waya te akibat ihlakuhum iku ngerusak ning kufar ditakdibim sebab oleh gorono kufar rusulahum ing biro pro utusane kufar. Kanu ana sapa kufar asyadda luwih kuat minhum dibanding kafir Mekah pane kuatan-kuatane. Kanu ana sapa kufar, kufar sing ming kopli kufar Mekah. Kufar-kufar sing sedurunge kafir Mekah. Iku asyadda luwih kuat minhum dibanding kufar Mekah pane kuatan-kuate. Kaadir gadine atwa samud lan samud. Wa atharul ardolan padha ngelola sapa ngake alardo ing bumi. Harrasu hadrese nanduri sapa ngake hak ing arep. Wa qala gualan molak malik manan molak malik ngelola sapa ngake hak ing arep disari krana tanduran wal kursi lan ya tegese tanduran sami. Cuma zero ayu identik ambek kolongane pari, polo wijo nak gorsin koyo nandur pelem nandur pak napa klopo iku wong wis tapi ya sami nandur. Wa amaru halan padha ngramekno sapa ngake hak ing arep aksara ingkang luwih akeh mimah dibanding perkara amaru kang wis padha ngramekno sapa kufaru Mekah hak ing arep kufaru Mekah. Orang-orang dulu itu yang lebih kuat, yang lebih kreatif, itu yang ngaramekno bumi pada akhirnya hancur. Padahal mereka lebih kuat ketimbang kafir napa Mekah. Apa meneh ngasoro kafir Mekah, cara Allah gampang banget, wong ngersano gampang banget. Wajah atan teko gum ing wong akeh sapa rusuh ndro-ndro utusan wong akeh bil bayyinati lan gawa bukti kebenarane Islam atau kebenarane hak. Bil hujaji tegese lan pira-pira hujah ndo ira dikang teri. Fama kana mung ora ana sapa apa-apa ya dibangun supaya ngani kaya sapa apa ben kufar. Bi'ilakihim kelawan rusak kufar min ghairi jurmin kelan tanpa dosa. Ya macane jurmin ya. Terus wong Arab nak muni fisik ku jurmin. Jadi fisiknya meja, fisiknya bangunan, fisiknya orang itu bahasa Arabnya jurmin apa? Tapi kalau dosa itu jurmin apa? Jadi jurmin jamaknya ajro. Tapi sampean keliru pola wale ora apa-apa. Pokoke ngono. Walakin kanu tetapi ngono sapa ngakeh bisa ngawak dhewe ngakeh ya timuna iku ngani ngoyo sapa. Bahasa Arab pancen ngoten iki. Kibron niku sombong. Nak kibaron niku gedhe. Dadi misalnya wong gedhe tuwa iku kibar no. Tapi nak sombong kibron. Wis wae bahasa Arab ku ya karo kate duwal awale niku mumpun manane mumpun kubah kuat. Wudu niku perilaku wudu, tapi kalau wadu itu air yang dipakai no. Wudu. Wae angel kok wis mulet. Wis ora iso barang angel iku. Normal. Wong normal ora kena disalahno wong napa. Harus dihormati. Walakin kanu tapi ana sapa ngakeh kaan sing ngadeni ngakeh ya timun nang ngene sapa ngakeh ditakdibin sebab oleh gorono ngakeh rusulahum ing boro-boro utusan ngakeh. Sumaga namung kono li ana iku akibat ladina. Ana sing maca akibat dene sami-sami sapa. Iku akibate wong ngakeh asa ukang padha gorono utawa ngelekno sapa ngakeh asuke ngamal elek. Apa angkat dadi? Yen kira kita nasab ya sumaga akibat ladina asa usu. Sebagian kira anu akibat taknisul aswa uti lafat su'ayu dadi makna silafat aswa maknane al-akbah teksi barang sing banget eleke mereka yang selalu melakukan keburukan uti lafat su'ayku khobarukana iku dadi khobarikana sumakana akibatul ladina asa'u iku asu'a dadi nek sing maca akibatu berarti asu'a dados napa khobar ala rafil akibah ing atase ngrafa'na lafat akibat wasmukana lan uti lafat su'ayku dadi isime kana ala nasbi akibah yang atasnya nasobno lafad akibah kalau maknanya setunggal-setunggal ya, nah kira asing ula maknanya ini ngerti sumakana mengkonuli ono opo akibatul ladina akibatnya wong ake asau kang ngelakoni elek sopo ladina akibatnya wong sing ngelakoni elek itu yu asuan tuh elek, jadi akibatnya sing ngelakoni elek sebenarnya untuk elek Tapi nak sing kira kita maknane ngaten. Sumakana mongko nuli ana iku akibat aladina. Iku dadi akibate wong akeh asa ukang padha nglakoni elek sapa aladina. Apa sing ana ya asua barang elek. Nggih sami kan maknane ngene kok. Sampoke akhir barang elek mbok lakoni supaya akibate ya elek. Elek. Kecuali di sepuro pengira. Kowe harapan kula jenengan supaya menang kalah sarap-arap sepurane kok. Pengiran. Normalnya gitu semakana akibat tadi nasa us suah. Tapi kalau yakin itu, kau baru kaya arab-arab rahmati Allah ni, gue sabil. Kau wong arab-arab gue. Jadi di antara keapian dawai Allah limangka naya jumwa awal yomal. Akhir. Nanti kalau suah sing ngaji kulo, gue coba berhenti arab-arab rahmati Allah. Kau termasuk ibadah sing disebut Allah itu ibadah arab-arab rahmat. Jadi semua kebaikan limangka. Yarjuwa wong sing duwe arep-arep ning Allah Subhanahu wa taala. Misale ki bengi ra kok bertahajud, minimal ape turu ndonga. Ndonga pokoke bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Gusti nek jenengan uripna kula ya uripna sing apik, nek mati ya mati sing apik. Dadi ndonga cukup turu, ngobar mangan, wis glegeken bariku ngorok, turu. Jebule ketekeken mati. Wah, terus gak jelas iki dipateni ala Islam apa ala kan nonton dungan itu nak gusti nak jinang urip no kula nggih urip no sing sae nak mati nggih mati sae kok nak mati pas turu iku sae ane mati wae yen pancen ana jaminan apa jaminan apa sae tapi kowe dijamin sae lan tetep seneng urip kok jeneng urip ku aneh sing lara lae kon mati ya kok emoh jeneng urip ku misteri itu sing iki donya lara sambat-sambat kon mati kok dogak gelem berarti urip ku enak ta ora enak nyatane dora gelem mati. Tapi jare wong mati ya enak Gus, jurah belum bali lho cangkemmu. Sekawas apa mbantahan dadi kandhane. Dadi mak ngono padha. Wal muradu de perkara kang den kersano biha klan suwa iku jahanam mun roko jahanam. Dadi manane wong sing lakone elek akibate elek. Elek sing kedua suwa manane jahanam. Dadi nek diterjemah orang yang berbuat buruk yaitu kekafiran akibatnya neraka. Lawa isaatu humutai eleke wong akeh mergo apa angkan debu biatilah mergo gorono ayat-ayate apa manane kafir. Tapi nek elek koyo sampeyan dhewe bodoni ning pasar kadang delok wong ayu iku gak neraka iku. Mau dituthuki malaikat tok iku. Maksudnya elek iku sing nganti neraka iku sing gorono ayat-ayate. Kowe gak kan iman tuh ayat-ayat itu iman itu insya Allah kalau pun rokok tapi saya ngomong kalau anak malaikat-malaik bisa semangat wa isa'atuhumu tapi oleh elek wong akeh kena apa mereka darani elek mereka angkat debu di ayatilah mereka gorono sopong akeh di angkat debu gambar itu gorono sopong akeh di ayatilah yang berapa ayat ya wahil Qur'an ini kisih Qur'an wakan lana sopong akeh biarkan ayatilah yang biasa yuna kengenyek sopong akeh. Allahu te Allahu yabda'u niki bukti kita iman jadi ayat iki kowe dhelinge lek Allahu yabda'ul khalqa Allahu te Allahu yabda'u ngawiti sapa wa al khalqa ing gawe makhluk ayun si utrese ngawiti sapa apa tak kiye kuna maknane nyukulno ya gawe sapa apa khalqa nasi ing gawe manusa semaya itu mongkon uli bali ana sapa apa ku ing khalqa nas ay khalaqa te sing gawe sapa wa taala dunge anas badha mautihim sause yumayitu khalqahum sumaya itu tegese balekno sapa wa taala hu ing manusa hu ing khalqan nas e khalqum tegese Allah galekno asal usule manusa khalqum tegese Allah balekno ing kejadiane manusa dibalekno badha mautihim sause matine manusa dadi kejadian sing hancur dadi lemah sampeyan dibalekno dadi kowe manusa ya mestine luwih ganteng luwih apik lah nah hadis warga nalin neraka digawe luwih napa elek. Suma ilaihi mongkono limaring Allah sarasan yurja'una din balian sopwa ngakir atau turja'una din balian surakabe bilya iklan yak wata ilan tak wayaw mataku musa'atu yublisul mujrimu wayaw mataku melenggang dinane ngabde kopa asa'atu kiamat yublisul jadi terbelalak atau jadi menang sopa'al mujrimun biro-pro ngusir duso mana ni yaskutu tiksi menang sopa'al musyrikuna biro-pro musyrik isra'i somong mergoling kita ikut jati karena ente'e argumentasinya wong musyrik kusentek ra'i sopa'apa walam yakunan orang-orang itu layak pun untuk sewa orang-orang itu. Eleng-eleng ini kita doa mirip tentang musyrik, bukan tentang Islam. Jadi ketika neng akhirat, sing randuwe syafaat, itu namun tiang musyrik. Mergo sing difonis Quran ra ono syafaat itu kanggo tiyang napa muslim. Tapi nek tiyang Islam niku gak ada syafaat kanjine Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berane jare kato taliran semacam macam gak ada syafaat. Walam yakullahu min syurakaihim syufa. Ini ayat untuk orang napa muslim. Walam yakunan ora ono ya la yakunu tegese ora ono lagu kedue para wong musyrik min syurakaihim saking wong-wong sing disekutokno musyrik. Iman saking wong asroku kang padha nyekutono sapa musyrikun hum iman man sing suraka billahi kan apa la wahum utai man sing didadekno suraka iku alasnamu pira-pira ber sekarang orang Islam nyembah berhala mboten mboten berarti tidak masuk ayat walam yakul lahum min suraka iki apa syufa sebab iku wong Islam tetap gadah tiang sing nyafa ati lias wa supaya nyafa ati sapa asnam lagu mari musyrikin. Orang ono sopo syufa'u biro-biro wong sing ngekei syafa'at wakanu bisyurakaihi wakanu lan ono opo asnam ayakunu nadegese ono sopo asnam asnam opo asnam kabeh utawa wong sing didadekno syufa'at kaya Yesus kaya macam-macam bisyurakaihi kan mitra surakae wong akeh iku kafirina kafir kabeh maknane wong sing misale kaya Nabi Isa disembah keyakinane Nabi Isa namung abdullah wa rasuluh jeng ben iku engkar be tiyang sing nyem nyembah jadi wakalu bisyuraka ihim napa kafirin ay mutabari ina tegese lepas tangan kabeh nah iki kuna maknane lebaran kabeh minhum saking musyrikin wa yauma taqumu lan dalmanen jumeneng apa saat kiamat yauma idin ing dinane dinane taqumu saat taqidun ya tafarraqun dadi pisah dadi berkelompok-kelompok sapa wong akeh ilmu minuna tegese ora kelompok mukmin wal kafirun ana kelompok wong kafir fa amalladina amanu ana pun dewe sing iman wa amil sholihat lan ngarwa amal saleh fahum mengkotai kabeh firau dotin ing dalam swarga jenna dan tiksi swarga yuk baruna dan seneng-seneng no sopong aja yusaruna tiksi dan seneng no sopong aja orang-orang mu'min pisah sampai orang kafir orang mu'min seneng di swarga lawa amal ladina anapun tewang aja kafar ukan kafir sopoh ladina wakad dhafulan mendustakan sopoh ladina biayatina ing biro-biro ayat ing sunai Qur'an tiksi Qur'an wali qail asrati lan pertemuan akhirat ayu praksi tiksi ba'at wa ghir yalan yang ba'at Faulai kamu kau temu kau kau kafe filadelfia tinggal seksual mukdoruna tin khadir no kafe. Fa subhanawai hina tum subhanawahina tusbihun. Fa subhanawai mongkom boyo mojo tasbih siro kafe. Niki cara oleh maknani Imam Suyuti. Lagi kuno maknani mongkom boyo suci apa. Tapi kalau maknani ini, kalau maknani ala Imam Suyuti sing gadah tafsir Jalalain. Fa subhanawai mongko kelawan nyucekno siro kafe kau. Fa subhanallahi ing kula maknane iki pokoke Imam Suyuti Imam Mahal ini mongko nyucekno sira kabeh ing apa esabihu tegese nyucekno sira kabeh apa ing apa bimakna salu kowe salata sira kabeh khinatum sunan nalikane wektu sore-sore sira kabeh tadkhuluna tegese manjing sira kabeh fil masa ing dalem wektu sore wa filan iku tetep ing dalem masa salatane te salat loro yaiku al maghribu maghrib wal isya lan isya kowe iku salata nalikane wektu sore wektu bengi maksudnya wahina tusbihun nalikane kuwe dadi esuk maknane tatkulu nanti sing manjing sira kabeh fis sobah ing dalem esuk wafilan iku tetep ing dalam sobah salatus subuh te salat subuh walahulan iku kagungane Allah sarasan alhamdulillah pujian fis samawati kang dalem pira-pira langit wal ardi lan bumi lare kula suwun ya mun sering susah mari ora iso muji pangeran wis sumpek-sumpek lah wis pokoke seneng wis paling gak seneng gampangno muji ne Allah subhanahu wa taala sejo nuruti kecewa sedunia gone nopo kecewa, serasa dihuruti, biasa dibuji judes biasa, ada anak beling biasa ada anak nurun bapak, biasa anaknya beling kok janggal, teori ini jelas anak itu nurun gini, lagi ini sebenarnya biasa, wai. Tapi didandani tapi ojo geding teman-teman, kayak geding awamu walau lalu kedua wasarasan alhamdulillah puji sama mati alam berapura langit walah dilan bumi utai kidawa itu rodun jumlah mutarito wa makna huti maknani kidawa ngene yahmadu tegese muji kowe Allah sapa ahli huma sapa penduduk samawatan dadi nek iso muji apa carane muji piye ge gampang seneng kok nek seneng iku dijak muji gampang makne Fatihah sing gede-gedene surat Quran dimulai alhamdulillah dadi wong kudu sing fasih ini alhamdulillah tidak kowe sumpek kan muni alhamdulillah ora pati fasih. Wa asyian nan muji ing dalam wektu sore utawa dawasan adfun udan atofno ala khina ing atase dawuh khina. Wa filan iku tetep ing dalam wektu asyi salatul asri utawa ana wektu salat asar. Wa khina tuzirun nan kowe muji Allah ning wektu sing kowe nalikane panas-panasan to zuhur-zuhuran. manane tadkhuluna tegese mandhi sira kabeh fi dhuhurati ilam dhuhur wa fi lan iku tetep ing dalem wektu dhuhur utawa wektu apa panas salat dhuhur iki salat dhuhur.